Iya. Oke, dikasih terbarunya nanti jangan lupa langsung diunggahke Kang sesuk sore yo. Ada Ojo di Feroi masih bersama Al-Falah insyaallah barokah kerja bareng Meuro Audio Sound System dan juga Lensa Video Shooting. Datuk. Dokter Grace kikuk-kikuk ya. Seperti ulahnya.